Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dan juga adik-adikku yang saya sayangi, fillah, santri at-thayyibah, masyaallah. Sihat semua ya adik-adik ya? Sihat alhamdulillah. Masyaallah. Sudah siap belajar ini? Siap, masyaallah. Sudah bisa wudu belum? Sudah ya alhamdulillah. Nah, sekarang di kesempatan kali ini, meskipun kita sudah bisa wudu, sudah biasa praktek wudu, ya, perlu kita mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan wudu ini. Jadi nanti di kesempatan kita kali ini kita akan belajar bersama tata caranya wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata caranya wudu siapa tadi? Nabi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ada beberapa hadis yang akan kita ambil dalam pelajaran kita ini. Tetapi secara umum kita akan menjadikan hadis tata cara yang dipraktekkan oleh Utsman ketika mempraktekkan wudu Nabi, ya. Sahabat Utsman bin Affan mempraktekkan di hadapan banyak orang, ya. Kemudian di akhir setelah beliau praktek wudu, ya, siapa yang praktek wudu tadi? Sahabat Utsman, ya, Utsman bin Affan. Nah, sahabat Utsman bin Affan. Nah, setelah beliau mempraktekkan wudu yang nanti akan kita sampaikan, ya. Setelah itu beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu seperti wuduku ini. Seperti wudunya siapa tadi? Utsman, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tayyib. Sekarang, ya, kita akan mulai. Akan mulai membaca selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, tata cara wudu Nabi yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman. Nah, sambil nanti kita lengkapi dan kita tambahkan dari beberapa hadis yang lainnya. Tayyib, barakallahu fikum. Ahibati fillah azzakumullah. Disebutkan, ya, yang menceritakan ini, ya, seorang tabi'in namanya Humron, yang juga ikut lihat wudunya Utsman, ya, kemudian menceritakan ini, diriwayatkan oleh al-imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan, ya. Pertama, faghasala kaffaihi salasa marrat. Ketika itu Utsman praktek, ya, beliau mencuci, membasuh. Tahu membasuh, Mas? Apa membasuh? Membasuh ya, kayak mencuci sama lah ya. Ya. Mencuci kedua telapak tangan, yang dicuci apa? Hah? Telapak tangan ya, yang dicuci telapak tangan, dua-duanya dicuci. Salah sama radin, tiga kali. Dicuci berapa kali? Tiga kali. Ini ya di zaman dulu. Ya. Wudunya itu pakai apa? Baskom gitu ya. Mangkok besar. Kalau sekarang kan pakai keran rata-rata ya. Dulu pakai baskom gitu atau mangkok besar. Pertama, dituangkan dulu ketika mau mencuci apa? Mencuci telapak tangan, dituangkan sekali, dicuci. Dituangkan sedikit lagi buat cuci tangan. Sampai tiga kali. Nah, jadi pertama mencuci telapak tangan tiga kali. Terus kalau pakai keran gimana? Keran kan ngucur terus ya. Iya, ngucur terus. Nah. Maka yang seperti ini bisa kita hitung dari basuhan. Pertama ketika kita mengucurkan tangan kita di keran, di bawah keran ya, kita usap seluruh tangan kita sambil kita sela-sela, nanti kita akan baca. Nah, kalau sudah semua ini satu, dua kali semua dua, semua tiga. Intinya mencuci telapak tangan berapa kali tadi? Tiga kali. Nah, barakallahu fikum. Nah, disebutkan sebagai tambahan di sini. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya, ya, disertai dengan menyela-nyela jari jemari. Ya, jadi tadi mencuci telapak tangan tiga kali, disertai menyela-nyela apa? Jari jemari. Jadi sela-sela jari jemari ini disaling dimasukkan, ya, jari-jarinya. Ya, kayak dianyam jari-jarinya. Ya. Itu berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi mengatakan wa khallil bainal asabi, ya. Apa? Antara jari jemari ini di sela-sela, ya. Jadi yang pertama tadi mencuci telapak tangan sambil di sela-sela, Pak. Jari jemarinya ini, ya, antara jari jemari ini di sela-sela, Mas, ya. Nah, baik. Itu yang pertama. Kemudian, ya. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi, ya, summa madmadha wastansyaqa wastansar. Yang kedua, ya, yang kedua kumur sambil menghirup, menyedot air dengan hidung. Bisa, Mas, nyedot air dengan hidung? Kalau nyedot es biasanya pakai hidung apa pakai mulut? Ha, pakai mulut ya. Nah, itu pakai sedotan. Nah, ini airnya disedot dengan menggunakan hidung. Nah, pernah nyoba, Mas, nyedot air pakai hidung? Pernah, Masya Allah. Dikit, iya, dikit. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Iya, barakallahu fiik. Nah, jadi disebutkan di sini, ya, Utsman bin Affan ketika mempraktekkan wudhunya Nabi, beliau itu kumur-kumur sambil nyedot air dengan menggunakan hidung. Kemudian langsung disemburkan. Ya, kumur-kumur. Namanya kumur-kumur itu, ya, dengan menggerakkan air. Dikatakan oleh para ulama yang namanya madmadhah itu tahrikul ma'i fil fam. Menggerakkan air di dalam mulut. Jadi airnya digerakkan, ya. Aja gurmung di apa? Di mutok, ya. Tapi digerakkan di dalam mulut kemudian digerak-gerakkan, ya. Tapi enggak usah sampai bunyi-bunyi cucuk-cucuk-cucuk. Nah, ya, enggak harus. Kalaupun bunyi ya enggak apa-apa. Intinya kumur-kumur air itu digerakkan di dalam mulut. Ya. Tayyib. Nah, terkait dengan kumur-kumur dan nyedot ini, ya, terkait dengan kumur-kumur dan nyedot ini, itu disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya itu dengan satu tangan, ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Abdullah ibn Zaid, juga dalam riwayat Bukhari Muslim, ya. Disebutkan, ya, ketika menyebutkan tata cara wudu, Abdullah ibn Zaid disebutkan, "Tsumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan kanan beliau ke dalam tadi wadah air, ya. Kemudian famat madza wastansyaqa min kaffin wahidah. Ya. Beliau mengambil air, kemudian dipakai kumur, sekaligus disedot. Disedotnya pakai apa tadi, Mas? Hah? Pakai hidung, ya. Ngambil air pakai satu tangan apa dua? Satu tangan. Diciduk pakai satu tangan, ya. Kemudian sebagian dimasukkan mulut, sebagian disedot pakai hidung, ya. Nah, yang di hidung dikeluarkan, ya, yang di mulut tadi digerak-gerakkan terus dikeluarkan juga. Ya, aja diminum, ya. Jangan diminum, ya. Walaupun sih kalau airnya diminum ya enggak apa-apa sih. Ya. Kalaupun misalkan air mateng, ya. Nah, misalkan barangkali wudunya pakai air mineral. Nah, karena susah lah dari tempat wudu. Beli botol sana dulu. Nah, ke warung beli botol air mineral buat, bukan beli botol, ya, beli air, beli botol nanti dikasih botolnya beneran, ya, gak dikasih airnya malah. Beli air mineral satu botol buat berwudu misal. Kumur-kumure lah, sekalian dilegbai lah. Lagi pengen ngombe, nah, misal, ya ora apa-apa. Tapi kalau air biasa ya jangan diminum, bok kotor misalkan. Ayo, barakallahu fiik. Nah, jadi yang kedua, kumur-kumur dan menyedot air itu dari satu tangan. Ya. Dan bareng tadi maksudnya bareng, memasukkan dari satu tangan ini, airnya dimasukkan ke mulut, sebagiannya disedot pakai hidung. Jadi tidak terpisah, ya. Tidak kumur-kumur selesai dulu, tiga kali baru kemudian hidung, tidak. Ya. Riwayatnya, walaupun ada riwayat yang memisah antara kumur-kumur dengan menyedot pakai hidung itu terpisah, tetapi hadisnya lemah. Nah, hadisnya lemah sehingga para ulama, ya, mereka mengatakan yang lebih tepat, ya, adalah kumur-kumur sambil nyedot air itu sekaligus, ya, ngambil air satu cakupan pakai satu tangan diambil, ya, dimasukkan mulut dan disedot pakai hidung, kemudian kumur-kumur dan dikeluarkan airnya, itu dilakukan berapa kali? Tiga kali, ya, juga dilakukan tiga kali. Nah, tip sudah, ya, itu yang kedua. Yang kedua, kumur-kumur sambil nyedot air pakai hidung. Itu yang kedua. Kemudian, ya, yang ketiga disebutkan dalam hadis tata cara wudu Nabi yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman. Tsumma ghassala wajhahu tsalatsa marrat. Kemudian beliau mencuci wajah beliau itu tiga kali. Yang ketiga mencuci apa, Mas? Wajah, ya, mencuci wajah. Barakallahu fiik. Berapa kali? Lima kali? Tiga kali, ya. Tayyib, yang ketiga mencuci wajah tiga kali. Sing jenenge wajah sindi, Mas? Bukan yang di belakang sini, ya? Ah. Wajah itu yang di depan, ya, yang yatawajjah bihil insan, ya. Di dikatakan wajah karena dipakai untuk menghadap orang lain. Nah, batasannya mana? Ya, di bawah ini, di bawah dari alis sampai mulut, mana? Atas batasnya mana atas? Atas batasannya itu tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya umumnya loh ya, tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai ke dagu, ya, sampai ke dagu, apa, janggut, ya. Nah, dari tempat tumbuh rambut sampai janggut. Nah, adapun kiri kanannya dari mana, Mas? Dari ini batasan telinga yang ada kecil-kecil di tengah-tengah telinga itu, antara itu sama telinga satu telinga yang lain. Nah, itu ya, itu wajah. Jadi yang dibasuh itu semuanya tadi, ya. Dari atas itu tempat tumbuhnya rambut sampai bawah itu dagu, kiri kanannya itu dari batasan kuping lah gampangannya kayak gitu. Nah, itu wajahnya. Jadi jangan cuma di antara sini tok sementara samping kiri kanannya enggak basah, ya. Kurang, ya. Jadi diratakan airnya itu mengenai seluruh bagian tadi. Baik. Itu yang nomor berapa tadi, Mas? 3, ya. Yang nomor 3. Baik, barakallahu fiik. Membasuh muka 3 kali. Baik. Nah, kemudian ya, disebutkan di dalam hadis, ya. Summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Kemudian beliau mencuci tangan kanan. Ya, mencuci tangan kanan, ya. Sampai ke siku 3 kali, ya, mencuci tangan sampai apa tadi? Sampai pundak? Nah, sampai siku, ya. Sampai siku berapa tadi? 5 kali? 3 kali. Ya, tayyibarakallahu fik. Jadi, mencuci tangan sampai siku 3. Sikunya melu dicuci, Mas, ya. Sikunya ini yang apa, yang keras itu, sikunya itu ikut kena air basah, ya. Baik. Nah, kemudian diperhatikan yang diingatkan juga oleh para ulama kita. Jadi semuanya dari ujung jari, ya. Diingat, ya, nyucinya itu dari semua tangan, dari ujung jari sampai siku. Bukan tadi kan lah telapak tangan kan udah dicuci tadi, berarti enggak. Diingatkan oleh para ulama. Untuk yang ini, kalau yang pertama tadi kan sifatnya sunnah, ya. Kalau yang ini termasuk bagian daripada rukun, rukun atau bagian daripada wudu itu sendiri. Sehingga mencuci tangan kena air semuanya dari ujung jari sampai siku. Jadi bukan hanya dari pergelangan tangan tok, ya. Nah. Kalau guyurkan air gimana? Guyurkan air pakai keran. Dari sikunya dulu atau tangannya dulu? Ya enggak masalah. Yang penting ini. Kalaupun dari tangan ke siku, ya boleh, ya. Itulah yang ditunjukkan oleh nas, ya. Dari ujung jari sampai siku. Kalaupun misalkan dari siku airnya dingalirkan sampai ke ujung jari, ya enggak masalah juga. Barakallahu fikum. Ini yang sebelah kanan. 3 kali. Kemudian, ya, disebutkan di dalam hadis, ya. Summal yusra misla dzalik. Kemudian yang sebelah kiri pun seperti itu. Jadi mencuci tangan sampai siku 3 kali. Kemudian yang sebelah kiri pun seperti itu. Yang sebelah kiri maksudnya apa? Telinga kiri. Hah? Tangan kiri, ya. Maksudnya adalah tangan kiri, ya. Sehingga yang keberapa ini mencuci tangan tadi? Nomor berapa? 4. Jadi yang nomor 4 mencuci tangan, ya, sampai siku kanan 3 kali, kiri 3 kali. kalau melihat, ya, melihat lahir, ya, makna lahir dari hadis ini, ya, nampak, yang paling nampak dari hadis ini menunjukkan kanan 3 kali dulu, ya, baru kiri 3 kali, ya, bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, nah. Karena kalau melihat dari sisi nas, ya, makna zahirnya demikian, kanan 3 kali, kemudian kiri. Lah, kalau pakai keran sih gimana 3 kalinya? Nah, 3 kalinya gimana ngitung 3 kali itu? Bisa dihitung dari sisi ngusapnya, kita kan ngusap, ya, kita mengusap tangan kita kan ketika tangannya itu di apa ditaruh di bawah keran, ya kan, airnya kan ngalir. Tangan kiri dipakai untuk mengusap apa, mengusap tangan kanan, ya, dari ujung apa, ujung jari sampai siku, kemudian balik lagi ke depan. Boleh bagian belakang dulu, bagian punggung sampai siku, benar-benar megang siku, kemudian diputer tangannya, ya, kemudian diputer tangannya, kemudian balik ke ujung jari. Itu dihitung sekali. Kalau wudhunya di kolam renang atau lagi jeburan di sungai pun ya kayak gitu dihitungnya, ya. Tangannya kan barangkali nyelam semuanya itu di air, ya. Nah, dihitungnya dari mengusap. Mengusap sekali dari ujung apa? Ujung jari pakai tangan kiri, ya, pakai tangan kiri. Tangan kanannya diusap mulai dari ujung jari, ya, bagian belakang diusap sampai memegang siku. Kemudian tangannya diputer, nah, sehingga dibalik. Kemudian dari siku ke arah ujung jari. Ini dihitung sekali. Nah, kemudian 2 kali lagi kayak gitu lagi. 3 kali kayak gitu juga. Yip. Nah, kalau sudah 3 kali yang sebelah kanan, kemudian apa? Yang sebelah kiri pun 3 kali seperti itu. 3 kali berarti apa? Diusap pakai tangan kanan. Dari ujung jari, dari ujung jari apa? Jari kiri, sampai memegang siku, sikunya kepegang, kemudian diputer, kemudian dibalik ke ujung jari tangan kiri. Sip. Nah, sudah bisa ya? Nanti kalau suruh praktek pada bisa ya? Nah, sip. Barakallahu fiik. Nah, itu membasuh tangan, ya, membasuh tangan sampai apa tadi, Mas? Sampai pundak, ya kan? Eh? Nah, sampai siku, betul, barakallahu fiik, sampai siku. Nah, baik. Kemudian, disebutkan juga di sini dalam hadis disebutkan lanjutannya, yang keberapa, Mas? Berarti, Mas, 5, ya, barakallahu fiik. Yang 5 disebutkan di sini, ya. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepala, mengusap orang guyur, ya. Mengusap. Jadi bukan guyur, bukan kepalanya ditaruh di bawah keran, diguyur gitu. Apa gayung diguyurkan di kepala, ya, bukan, ya. Di apa? Di usap, iya. Yang namanya ngusap itu gimana? Nah, yang namanya ngusap itu tangannya dibasahin kemudian buat dipakai ngusap. Ya, yeah. Dipakai mengusap. Nah, sekarang cara ngusapnya gimana? Nah, ini dijelaskan ngusap kepala, bukan ngusap muka. Muka kan sudah tadi, ya. Sekarang gantian kepala. Kepala maksudnya adalah rambut. Ya. Yeah. Baik, caranya gimana? Nah, disebutkan di dalam hadis yang lain. Disebutkan di dalam hadis, ya, terkait dengan tata cara wudhu Nabi juga, ya, dari sahabat yang lain, ya, dari sahabat Abdullah ibn Zaid. Nah, di sini disebutkan, ya, menceritakan bagaimana wudhu Nabi SAW dan ketika Nabi mengusap kepala, ya, bada'a bi muqaddami ra'sih. Ya, jadi menggunakan 2 tangan ini, ya, 2 tangan dimulai dari bagian depan kepala. bada'a bi muqaddami ra'sih thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian menjalankan dua tangan, ya, jadi tangannya dimulai dari bagian depan rambut, ya, di atas batuk, di atas kening, ya kan, tangannya ditempelkan sini, kemudian digerakkan summa dhahaba bihima ila qafahu, kemudian beliau menggerakkan kedua tangan sampai ke tengkuk. Tengkuk dekat leher yang belakang, ya. Tengkuk, ya. Sampai tempat tumbuhnya rambut yang belakang. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis, summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian beliau mengembalikan tangan itu sampai di tempat semula. Jadi dimulai dari depan, depannya mana tadi mas? Ya, depan rambut ya, tempat tumbuhnya rambut yang depan. Dua tangan ditempelkan, kemudian digerakkan kemana? Ke belakang, sampai mana? Tengkuk namanya ya. Sampai ini, tempat tumbuhnya rambut yang dekat leher itu ya, di belakang ya. Terus di, kemana lagi habis itu? Sampai belakang terus kemana? Balik lagi ke depan ya. Balik lagi ke depan. Sampai mana? Sampai hidung? Anda sampai tempat tumbuhnya rambut lagi. Tempat semula ya. Sampai situ. Baik. Udah selesai sampai situ? Enggak. Ya. Kemudian langsung berikutnya. Disambung ya. Disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ya, disebutkan ketika mengusap kepala, wa adkhala, ya, setelah menyebutkan summa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'si. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau, wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi. Ya. Kemudian beliau setelah mengusap kepala tadi balik ke depan, ujung apa namanya ini jari telunjuk, jari apa telunjuk yang buat nunjuk-nunjuk itu ya, kemudian dimasukkan ke dalam telinga, ke dalam lubang telinga ya, wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian belakang telinga dengan jempol. Ingat, setelah mengusap kepala kembali ke depan, jari telunjuk dimasukkan ke apa? Lubang telinga, ya, langsung enggak ngambil air lagi, ya. Langsung dimasukkan ke lubang telinga. Kemudian disebutkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masaha bi ibhamaiha, apa? Bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Nabi mengusap bagian belakang telinga dengan apa namanya? Dengan jempol. Jadi jari telunjuk untuk mengusap bagian depan, bagian apa? Bagian dalam. Jadi bagian dalam ini lubang dalam, lubang yang depan ya, itu diusap dengan jari telunjuk. Ya, berusaha untuk rata lubangnya ini diusap-usap gitu ya. Diputer termasuk ke jalur ini, jalur telinga yang di luar ini ya, yang di pinggir telinga itu. Nah, yang jempolnya dipakai ngusap sebelah mana tadi? Belakang ya, yang belakangnya ini diusap pakai jempol. Jadi yang depan pakai jari telunjuk, yang belakang pakai jempol. Nah, pakai jempol. Nah, dan ini dilakukan satu kali. Ya. Disebutkan dalam hadis tata cara wudu yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Juga dalam riwayat Abu Dawud disebutkan wa masaha bi ra'sihi wahidah. Nabi SAW mengusap kepala beliau itu cuma satu kali. Berapa kali? Satu kali. Jadi yang lainnya tiga kali. Yang satu kali apa tadi? kepala dan telinga. Jadi kepala ya langsung nyambung ke telinga. Jadi, paham ya? Jadi ketika setelah tadi mencuci tangan, kemudian tangannya dibasahi, buat ngusap kepala dimulai dari depan sampai belakang, kembali lagi ke depan, kemudian tangannya, apa, jari telunjuknya memegang bagian dalam telinga, dan apa bagian depan telinga, dan jari jempol memegang bagian belakang telinga, dan kemudian diusapkan. Ya, diusapkan telinga. Berapa kali tadi? Satu kali. Tayyib. Paham ya? Tayyib. Kemudian ya, ahibati fila azzakumullah ya. Setelah kepala yaitu rambut dan juga telinga, habis itu apa? Hah, nyuci apa? Yang belum apa? Kaki ya. Kemudian disebutkan dalam hadis, "Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila ka'baini 3 marrat." Kemudian beliau mencuci telapak kaki beliau sampai ke mata kaki. Ya, sampai ke mata kaki. Yang keberapa berarti, Mas? 6. Ya. 6. Atau keberapa? Mencuci kaki sampai apa tadi? Sampai lutut? Hah? Sampai mata kaki, ya. Kaki aja punya mata ya. Tapi bisa lihat enggak? Enggak bisa ya. Ah. Nyuci kakinya sampai mata kaki. Yip. Sampai mata kaki. Berapa kali? 3 kali. Apa? Enggak pakai. Enggak sampai dengkul, Mas. Sampai dengkul enggak? Lutut. Nah. Disebutkan dalam hadis ya. Mencuci telapak kaki sampai mata kaki. Sayyid barakallahu fiikum. Nah, masyaallah. Berapa kali? 3 kali. Kiri dulu apa kanan dulu? Kanan dulu, ya. Kemudian setelah itu sebutkan dalam hadis, "Tsummal yusra mithla dzalik." Kemudian kaki yang sebelah kiri pun demikian. Nah, ini juga kayak tadi, ya. Disebutkan di sini, ya, "Ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini 3 marrat." Mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Maksudnya apa? Berarti kanan dulu 3 kali, setelah yang kanan 3 kali selesai, baru yang kiri juga 3 kali. Jadi bukan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Enggak kayak gitu. Ya. Kanan dulu selesai 3 kali. Kalau pakai gayung, misalkan wudunya pakai gayung, 1 kali diguyurkan sekali, guyur, diusap, ya. Guyurkan lagi yang kedua, diusap. Diguyurkan lagi yang ketiga, diusap. Kalau kakinya langsung di bawah keran, gimana 3 kalinya, Mas? Nah, dihitung dari mengusapnya. Ya, diusap dari bagian ujung jari, sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki bagian atas, kemudian berputar tangannya di kaki, di bagian apa, tumit, ya. Jadi tangannya diusapkan di apa, ujung jari, kemudian digerakkan tangannya sampai ke mata kaki, kemudian muter ke tumit, kemudian diusap bagian bawah. Atau bawah dulu baru atas, ya boleh, enggak masalah. Intinya atas dan bawah diusap. Itu lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar ditaruh di bawah keran tok. Ya enggak masalah kalau memang kena air semua. Tapi kadang sebagian orang itu cuma di sentuhkan kanan kiri terus sudah. Tidak dipastikan, kadang bagian belakangnya tidak kena air. Untuk memastikan, ya tadi, diusap pakai tangan kiri ya. Pakai tangan kiri, dipakai mengusap dari ujung jari kaki, digerakkan bagian atas sampai mata kaki, kemudian muter ke bagian tumit. Ya, tahu tumit kan Mas? Tumit. Nah, tumit itu bagian telapak kaki yang belakang itu loh. Wah, yang pu. Nah, ya kan? Nah, itu. Nah. Ya, tumit benar ya? Nggih, ya. Sampai kemudian dijalankan tangannya ke depan ke sampai ujung jari lagi. Itu sekali. Ulangi lagi kayak gitu dari depan. Kemudian jalankan tangannya sampai mata kaki, diputer di tumit, kemudian lagi dijalankan ke depan. Itu dua kali. Yang ketiga juga demikian. Itu yang sebelah kanan. Setelah yang sebelah kanan tiga kali selesai, ya, kemudian sebelah kiri. Yip, sebelah kiri pun demikian. Nah, yip, itu membasuh kaki. Dan juga disunahkan, dianjurkan untuk menyela-nyela jari. Ya, jari kaki tadi di sela-sela. Ini juga berdasarkan hadis yang tadi kita sebut. Wa khallil bainal asabi'. Dan sela-selailah di antara jari jemari kaki juga. Ini jari jemari, entah itu tangan, entah itu kaki. Tayyib barakallahu fikum. Itu apa? Kemudian tata cara wudu yang seperti tadi dipraktekkan oleh Utsman bin Affan tadi, kemudian setelah itu Utsman mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza." Kata Utsman, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan wudu seperti wuduku aku ini." Nah, kemudian setelah selesai wudu ngapain Mas? Ngacir. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Jangan langsung ngobrol sama temennya. Lebih baik berdoa dulu. Doanya sudah pada hafal belum? Ada yang belum ya. Nanti kalau yang belum, ya pelan-pelan nanti dihafal ya. Kita sebutkan ya. Hadisnya sepintas terkait dengan ini, nanti insya Allah ya kalian hafalkan bagi yang belum hafal. Yang sudah hafal, gimana yang sudah hafal? Dipraktekkan ya. Yang sudah hafal dipraktekkan. Ajegur cuma dihafal tok. Tapi diapain? Dipraktekkan. Dipraktekkan. Digunakan kedua habis wudu benar-benar berdoa. Di antaranya hadis yang terkait dengan ini diriwayatkan dari sahabat Umar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawaddo, ya, fayusbighul wudu." Tidaklah ada seorang di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia membaca doa ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sudah hafal Mas? Lanjutnya apa? Ya sudah hafal ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalam satu riwayat. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin. Di riwayat yang tadi itu membaca dua kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk disembah kecuali dia, kecuali Allah saja. tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian ya, disebutkan dalam riwayat yang lain ada tambahan, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Wa minal mutatahirin, dan termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Nah, disebutkan dalam riwayat, siapa yang membaca doa ini setelah wudu, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali pasti akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga. Nah, barakallahu, dibukakan pintu apa tadi, Mas? Surga. Kalau baca apa tadi? Hah? Baca doa setelah wudu, ya. Makanya ya, yang belum hafal nanti sedikit demi sedikit menghafalkan, yang sudah hafal diapain? Dipraktikkan. Barakallahu fiik. Itu ya. Tayyib. Kemudian barangkali satu hal lagi yang perlu juga saya ingatkan kepada kita semuanya, termasuk adik-adikku semuanya yang saya cintai, yaitu untuk menggunakan air itu yang hemat. Ya, yang apa? Hemat. Jangan boros. Nah, meskipun lagi banyak air, apalagi kayak kemarin ya, kemaraunya agak sedikit panjang, airnya di sebagian tempat susah. Alhamdulillah di tempat kita enggak susah ya. Tayyibarakallahu fi. Nah, kalaupun ada air banyak, tetap enggak boleh boros. Buka keran gede-gede ya. Secukupnya. Apalagi apa? Langsung pakai kerannya dibuka lah, kerannya kurang gede lah, kerannya dicopot ya, langsung ngucur gede. Nah, tidak, tetapi yang hemat. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang sahabat Sa'ad ya, namanya Sa'ad, sedang wudu. Kemudian Nabi melihat kok ini boros sekali pakai air. Ya. Nabi mengatakan, "Ma hadza syaraf ya Mu'adz?" Ya, Sa'ad. Ini boros apaan ini, Sa'ad? Nah, kemudian Sa'ad pun bertanya kepada Nabi, "Afil wudu'i syarafun?" Apakah di wudu juga ada boros? Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kunta ala nahrin jarin." Tetap ada pemborosan penggunaan air meskipun engkau itu berada di sungai yang sedang mengalir. Maksudnya, meskipun di tempat yang banyak air, di sungai yang banyak air, atau bahkan di lautan, bukan berarti kemudian boros menggunakan air dalam berwudu. Jadi kalau buka keran ya ketika wudu, yang secukupnya ya. Nah, jadi secukupnya, sesempurna mungkin ya, benar-benar dipastikan bagian-bagian yang tadi kita sebutkan itu benar-benar terkena air. Tabarakallahu fikum. Itu ya, semoga nanti bisa dipraktekan ya, setiap wudu berusaha untuk menerapkan dan mengikuti tata cara wudu yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu barangkali semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.